طلع البدر علينا بسنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع طلع البدر علينا بسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin Asliyil Jamal wa Mamba'il Kamal wa Mustaudail Jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi al asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, aparat TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan Isra wal Mi'raj, ugi tasakuran Masjid Baitus Syukur kalih Musora Al Basir ingkang mapan wonten kampung Indasmu minggir ora ketok.

Sallu ala Nabi Muhammad. Kula kadang-kadang mikir ngoten niku. Napa? Oh, malah modar to sone kandhane niku. Jane ngundang Haji Gus Miftah niku syaraté ra aneh-aneh. Penting sone kepenak wis seneng kula. Lah iya kowe ora urunan kok. Urun mung 1000 cerewet, Bu, Bu. Lagi pokoknya soalnya kepenak wis seneng kula. Lho mesake mbahe bakul tengah-tengah kae lho. Nawake dagangan ra payu-payu nganti rambutnya putih kabeh kae. Si mbahe niku dodolan apa? Mbah mang mriki, Mbah. Si mbahe yang mriki. Mbah. Rene, Mbah. Mang mriki. Si mbahe mriki. Mbah, Rene kok ngayal tak antemi lho kowe. Ya mergo tuwa aku wani lara tuwa ra wani aku. Simbah mriki. Won riku. Niku total regane pinten? Ora usah salaman aku takon, nganggo salaman bar. Ya katahi pira ditung. Apa? Waduh kok akeh men. Mas Haris di Mas Harismu. Asisten kula wae pundi? Santri kula wae pundi? Res Haris. Pinten? Gangsal 11. Kabeh totale regane pinten? Cici kalih 1000. Lah ping pinten kabeh pira regane? Sak ngomong-ngomongmu, Mbah. Bila perlu kumismu tak tuku. Eca banter golekno asistenku mau kan gue dompet rene. Mas Haris. Pon-pon nih kok. Pinten sedaya Mbah. Pinten. Sakmono 50.000. Loh tenang nih Mbah. Sugihmu kapan? Iki yo melu-melu iki. Ya gini. Woi piro? Wong wedok iki melu-melu senengane. Ya piro-piro ditung sekalian. Iyalah, Bono iki pengen oleh wedang kudu mbayar dhisik aku. Pinten Mbak? Sampai larang kue tak ajar kisah minat saya ketemu kok. Wong wedok kagak bati. Pih ngapain ini? Oh wedang, Pak pikir mau. Pak pikir kok nunggu sekalian lah, yo kaget aku. Malah moro kabeh. Pinten jenengan? Eh? Oh kuwi ngopo? Sing ngon rene sapa? Kuwi daganganmu garing iki teles beda. Ora payu namu. Aku iki mesake mergo iki gorengan. Kuwi melu-melu ngopo? Kuwi goreng iki gorengan kuwi lho, Dul. Kuwi dagangan kuwi jek enom melu-melu sing tuwa wae. Apa iki? Kopi apa kopi susu? Lah kopi susu aku, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Mamah. Mbae piro? Eh? Ya iki lak dagelan to, delon. Bakule kadang-kadang kurang ajare ngeten. Bapake sakmene mbane 50.000, sakmene 200.000 lak kurang ajar ta iki. Ayo. Nalar napa mboten? Wengi dagang tak kandhani, neraka kuwi paling akeh isine wong bakul ora jujur. Mbae sakmene mbane 50.000 delon karo namo akeh ndi? Ayo. Kok nganti sakmene 200.000 kira-kira jujur apa mboten? Aku takon mawon. Wan dumah no kiai apian mau apusi. Sak takon, sak mene regane piro? Iki piro regane? Eh? 3000 Mbah, rene gorenganmu siji. Iki piro? Sak mene 2000, sak mene 3000. Kira-kira sing kok kan bathi sing mbake napa mbae? Ayo. 3000 iki ping piro? Ayo.

Arbi tolak lara kepenak. Akhirnya dugi pak pas adzan duhur. Santrine diajak. Akhirnya sholat di depan jenazah. Tapi mboten sholat jenazah. Tapi sholat duhur. Nganggo rukuk, nganggo sujud. Santrine niki takon. Mbah Kiai, kok sholat jenazah beda kados adate? Sholat jenazah kok nganggo rukuk. Sholat jenazah kok nganggo sujud. Niki pripun? Napa jawabane Mbah Bisri? Hoole beda. Soale apa iki jenazah paket khusus. Lah wong Kristen kok iki sholat paket khusus. Kenapa orang-orang dulu seperti ini? Mergo ilmune cukup. Wong sing gaweane ngamuk niku lho mergo ilmune ora cukup, Pak. Akhire gaweane emosi. Kiai-kiai PBNU gawe maklumat kafir diganti non muslim, ngamuk. Soale ora ngerti asbabul wurute. Ora ngerti sejarahe sing dimaksud apa. Akhire gampang nyalahke liyane. Soale radong niku wau. Wah, akhirnya mengkritik keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama gara-gara kafir menjadi non-muslim. Gua ya orang-orang itu enggak paham. Kafir itu kan dari bahasa kafara yukafiru kufron. Akhirnya nuwun sewu tasrifane bocah ibtidaiyah mawon salah. Ora ana critane kafara yukafiru kufron iku ngalawasni napa? Lah ngalawasni fa'ala yaf'ulu fa'lan fa huwa fa'ilun kudune kafara yakfuru kufron fa huwa kafirun. La ala wasni fa'ala yufa'ilu taf'ilan kudune kafara yukafiru takfiran. Lah ngopo kok nganti salah? Soale ora tau ngaji. Ngajine mung tabayatu bu YouTube-an. Oh ngajine mung karo YouTube kok tabayatu bu YouTube-an. Akhire gobloke kana yakunu konangan. Wingko suwe-suwe ora kafara ya kafiru kufron ya, tapi kafara ya kafiru kamfret niku mungkin sintone. Nek piye lho? Mila matur nuwun, kula dalu menika didhawuhi saged belajar bareng jenengan, ora kok kula nyeramahi jenengan, belajar bareng jenengan. Muga-muga niki dadi pepeling lak golek guru niku guru sing bener, nggih napa mboten? Bola-balik kula matur, lak ngaji kok aja mung ngrungokke radio sing ora jelas wonge sapa. Masa ini kadang-kadang rungu songo radio dadi ki hujah. Padahal radio niku ana suara tanpa rupa. Sing ana suarane tanpa rupa niku jenenge entut. Mila kok ngajini mung karo radio berarti gurune entut. Entut niku sifatnya dadekke fitnah sing entut sapa sing mambu sapa. Mila kok ngajini ra jelas gurune niku berarti gurune entut akhirnya salah-salahan fitnah-fitnahan. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al-Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Karena ana lagune le. Son sembora semiki. Mas yo tak udan jero. Ana suarane ra ana wujude. Anto jenenge. Ngaji ana swara tanpa rupa ya entut ki mau kok. Aku lagu apa-apa iso bubu. Jambu alas di kempot iso aku. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Amin. Ayo wes selawatan pen joget nganu nari kene aku tak istirahat kon joget nari ayo. Selawatnya apa terserah. Kurban janji. Lho ora apa-apa di selawatnya iso kuwi. Kae lho, kowe lunga pas aku mrongos-mrongose. Kae. Kabeh ngadek kok siji tok. Oh, sing kafira cah 10, cah 5, kene 3, 6. Wah, kaya mori. Waduh. Kaget aku. Gosek-gosek tak takon lagune apa. Aku mau apa? Saya ngapik, saya gaul. Aku lara gaul, orang aku. Saya takon dia ni saya ngapik apa? Kurban janji, kimcil ke Polen. Pikir keri, tinggal rabi. Apa? Apa leh? Apa anu? Tol jaina. Tol jaina orang nutul ora penak. Nutul krasa penak, sing didudul dangan-dangan. Oh,

Paron niki jenenge kaum. Niku jenenge jamak. Ngono ku ya ono, ora iso bedake kafir karo kufar. Kafir karo kufar artine beda. Ya kowe ora tau ngaji kok. Kafir karo kufar iki artine padha mung bentuke mufrad karo jamak. Tontonke ning TV. Kok jenengan majelis ngeten iki illa hafatumul malaika. Malaikate teko terus napa wong NU bar salat wiritan bareng-bareng men malaikate saya suwe menclok ning masjidmu. Ngopo saderenge salat baradan kok puji-pujian men malaikate betah. Ana selawatan. Kowe salat pisan dibales ning 10. Terus malaikate ngenteni awakmu. Mula kula takoni, angsal mboten Gus puji-pujian. Ora kok mangangsal, kudu. Ana sing protes, Mekah Madinah ana puji-pujian, ngopo ning Paron puji-pujian? Beda. Apa bedane? Mekah Madinah urung adan, masjide wis kebak, lan ning Paron. Sing pujian nganti merongos lah teko-teko. Lawang ning Mekah ngono ora ana lendut kok begitu adan langsung wudu, resik mung padang pasir kok. Lah ning Paron lho, lendut tok, gedak adus. Aduse wong kene karo nyanyi-nyanyi. Mbak-mbake kuwi lak ngisinge karo nyanyi-nyanyi. Lungguh ning toilet karo Kilahadil ab. Madak fi masa. Ini lah awake dhewe puji-pujian iki ya mergo ngenteni jenengan sing kesuwen niku. Lah Mekah Madinah mung kerjane ning kebon angkor kurma kok. Amung padang pasir ora perlu adus ana lendut kok. Baradan komat biasa apa meneh musim haji Mekah Madinah iku baradan langsung komat. Soale jamaah wis kebak. Lah wong subuh jam 5:30, Masjid Nabawi niku jam 2 wis kebak kok ngopo? Mila lumrah nang aku puji-pujian nang kene dihibur puji-pujian cara wali songo ben ra kadonyan dilekke sangka masjid yen wis mati bondo ra melu bojo ayu sana sing nemu sapa sing nemu Hafid sing ning kubur rasa ni loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah contoh ping apa ngade iki mong contoh pujian mumet ndasku ora dikongkon pecicilan iki mong nyontoke puji-pujian le. Rasa terlalu semangat, paling amplop amplop saya kata ibu rasa mantep. Modele kiai kiai eno atau niku selama kita selawatan, ya malaikatnya standby kok. Wong selawat di dawai Gusti Allah, wa inna Allah malaikat tahu saluna ala nabi, ya ya ladina amanu salu. Berarti jenengan puji-pujian karo selawat malaikatnya standby yang macam baik itu syukur niku wow. Kan seneng kiai ngoten niku selawatan. Nih aku lo pesen, nak puji-pujian ki sing apik. Puji-pujian no, wis wong tuwa. Sing adan ya tuwa. Sra nyenengke belas. Sing nom-nom ki lho. Subuh pujian macam-macam to. Sruku-sruku bathok ki pujian oleh. Lagu ni wali sanga niku, cublak-cublak suweng ora apa-apa. Lir-lir oleh. Turi-turi putih oleh. Kembang kantil ojo. Kok mau kembang kantil pujiannya kembang kembang kantil manten nanyar diring bedil ana celeret tiba jondil aku kaget cekelan kene mbok ira gundul gundul pacul oleh gundul gundul pacul nek ngilekke pejabat ngilekke Pak Lurah Pak Camat DPR menora gemblelengan. Yang gemblelengan nyuwun saya wakul gelimpang dadi saratan. Ora apa-apa, nggih puji-pujian ning masjid niku ora apa-apa, niku pepeling kok. Sluku-sluku batok ora apa-apa, sluku-sluku bar pujian. Allahu akbar. Sluku-sluku batok. Batok ilah ilu siromo menyang solo leule payung to oleh majentit lo lo lo lo ba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip ayung ibadah oleh wingi pujian ora apa-apa kundul kundul pacul malah pacule lae waku gundul gundul pacul pacule oleh ora kena guna wali songo kok enake dadi wong NU ngene lho oh enak pujian wong pujian nyenengke ngoten niku ben ra kadonyan dilekke yen wis mati ebe lali aku pakai macam-macam lah lha wong subuh sing adan mbah kaum umur 75 tahun wadane ya Allah zaman Kanjeng Nabi sing dadi idola iki sapa tukang adan jenenge sapa Bilal bin Rabah padahal wonge wireng ra umum kuwi diidolake masyarakat Madinah soalnya apa gaweane adan adan ki bergengsi bro wong adan ki nyambung nyuwun sewu dawuhe Allah kok adan itu kan panggilan sayang dari Allah kok kowe gelem ngemandangke adan kowe berarti dadi penyambung lidahe Gusti Allah panggilannya Allah melalui dirimu bergengsi bro pada ke ayo adan Allah mengadan gak bergengsi matamu lah aku yang ngerti adan rebutan aku mbien dadi takmir masjid ki nyuwun saya oleh patang tahun setengah setiap lima waktu aku adan padahal nyuwun saya lingkunganku wong Nasrani aku adan bergengsi pada ke James Bond jaga masjid dan kebon oh. Lawang subuh sing adan. Mila bae itu syukur ki pengen masjid makmur. Golek tukang adan sing suarane apik. Kuwi mesti nyenengke niku. Kuwi lho, adian. Bare pujian sing kepenak. Wis 75 tahun pujiane yo ngalah. Astagfirullahal ngatim. Takbirullah. Al-Ngatim Inna Allah Kupurur Rakim lah subuh-subuh adem-adem loh ini nyuante diterjemahke ya Allah Gusti inyong nyuhun ngabur sekadai dosa inya ong lan dosa deh bapak biung inyong alah-alah sing arep mangkat ya sopo sing nom-nom kiki nang dile adan pulak sergap adan bojomu ayu idola kok mila ibu-ibu lak golek mantu sing apik gampang mangkat ning masjid gelem subuhan ganteng pek dadi mantu apa meneh gelem adan ning nyatane ning paron kuwi sing gelem subuhan ning masjid sing tuwa-tuwa meh modar-modar ya sing nom-nom ramangkat aku mbiyen seneng biyanget kon puji-pujian ngoten niku bergengsi kok padha ora gelem mangkat masjid eleke kok masjid aja sira banget-banget gonmu bunga ning alam donya malaikat curupati lirak-lirik marang siro malaikat curupati lirak-lirik marang siro sholatullah

bil jannatillati kuntum tu'adun. Serah semangat mbok sing banter aku bengok-bengok awan sengiti aku ngene ora semangat mbok mungkin lho Pit mbok sing semangat kene bengok-bengok nokoke tahu nokoke kacang bengok-bengok kok wadah lho lak ora ngajar kiai kok ngungkit-ngungkit cangkem turah tapi rampunge sengit apa meneh kiai kok ngambekan tak ajari sana ulangi. Niki pesannya Allah ke malaikat untuk kita. Aja susah aja wedi. Uripmu dijamin karo Allah, uripmu dikancani karo Allah. Arwah rezeki enteng. Kowe sorong duwe gawean, wanile rabi. Tolak karo maratuamu diceramai. Ya aku mbiyen tolak langsung tak bengok. Eh, bapak maratua, ngerti ra? Entong kae dibungkus godhong gedhang. Ora tau macul, dibuka yo lemu. Ora ana entong kuru iki ra ana tak kandhani. Apa menentong kok setruk ora ana. Lah wong entong ning jero godhong gedange uripe dijamin karo Gusti Allah kok, Pit. Apa menak kuwi ndek sikil loro tangan loro cangkem siji, endah siji. Masa ora percaya karo rezekimu? Cecak wi lho, alate golek rezeki mau nganggo ilat cah banter. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang seekor nyamuk. Hap! Lalu ditangkap. Mau nganggo ilat. Ono cecak liwat, dup dup, apa nyamuk ya lo, dup dup, urip. Ngomong persis tak antem indasmu. Lah anak kula digawe macem-macem, cicak-cicak ditimbok, dikepyok karo simbok, piok katok imlotro. Urip cecak niku jajal. Mengagilat. Soalnya apa? Dijamin kali Allah wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apa gak wedi le? Wani. Kowe wani ngrabi anakku? Wani. Modalmu apa? Allah. Oh, gagah, Bro. Ngono kuwi. Kuwi mbak-mbake sing dilamar karo wong lanang, rasa kakean janji, Mas. Rasa kakean janji. Coklat kalah karo seperangkat alat salat. Ngono le wani, Fit. Besok takoni karo maratuamu to, Pit. Kelebihanmu apa? Setunggal. Kekuranganmu? Setunggal. Ngono, Pit. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Enggak punya kelebihan. Ngono, Pit. Wis pasrah wae bongkokan karo Gusti Allah, Pit. Ingat, Pit, nikah niku syaratnya namung kalih. Kalih sinten? Sesuk kula ajeng main film judulnya Ta'aruf kalih Jessica Mila. Sesuk artisnya teko akad paing tanggal 6 April. Sesuk 6 April niku teng pondok ana artis-artis ta'aruf niku kalih VV Zulfikar. Rencana lak mboten tenalangan Mas Deddy Corbuzier nggih rawuh. Kuwi wong awis sing ngaji nggonku, ngaji nggonku. Artis tok isine. Beda ning kene Hafid. Ya sesuk adongake Hafid dadi artis. Judul filmnya Beranak Dalam Kubur. Wa abasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ora usah wedi, ora usah susah. Ewe ana kabar seneng kae sing gelem dolan ning bae itu syukur, sing gelem dolan ning musala, gelem melu ngaji, njogo salate, ngajine istiqomah krono dengan kabar gembira apa? Atas surga yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kurang penak apa awake dhewe iki dadi wong Islam. Ngono kok jek kakean sambat. Bu. Penak mboten dadi wong Islam. Penak pengajian mung garek longgah karo ha he ha he. Isik diwere tahu karo kacang ha he ha he. Kurang penak opo piye lho. Pengajian ngarep-ngarep kiai ngowen iki barang ya Allah. Barang kepenak kepi. Tugu, lampune padang, ora udan, kiai ini ganteng. Ya Allah. Saiki mesake mumet dasi ra mari-mari iki lho. Kowe dong sekti, Bro. Nyata kayak iki. Lautan penyegar. Tak suwuk. Bareng mbek iki insyaallah. Insyaallah ilang mumete sekalian dasi. Lah wong joget-joget dhewe kok mumet.